Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada kajian kita di malam hari ini kita masih membacakan kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahmatullah alaih. Dan pada pembahasan di malam hari ini kita akan membacakan hadis yang setelahnya dari beberapa hadis yang diriwayatkan oleh musannif terkait pembahasan seputar sifat dari wudu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kita bacakan hadis tersebut. Wa 'anil Mughirah ibni Syu'bah radhiyallahu anhu, dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a, ketika beliau berwudu, famasaha binasiyatihi wa 'alal 'imamati wal khuffain. Ketika beliau berwudu, dahulu beliau mengusap bahagian ubun-ubunnya dan demikian pula mengusap di atas imamah beliau, demikian pula mengusap dua khuf sepatu beliau sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahu Muslim, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim rahmatullah alaihi. Hadis ini tadi kita bacakan berasal dari sahabat Rasul yang mulia yang bernama Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah termasuk dari sahabat Rasul yang berasal dari negeri Taif, dan diriwayatkan beliau masuk ke dalam Islam tatkala terjadi peristiwa perang Khandaq. Kemudian setelahnya beliau berhijrah ke kota Madinah, berkumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayatkan peperangan yang pertama kali beliau saksikan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah peristiwa Al-Hudaybiyah. Nah, dan di masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Mughirah ibn Syu'bah pernah menjabat beberapa kepemimpinan di masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan Mughirah ibn Syu'bah adalah seorang yang mulia yang memiliki keutamaan di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan pada masa kekhilafahan Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau juga diangkat menjadi seorang pimpinan. Naam. Sampai akhirnya beliau meninggal dunia di kota Kufah dalam keadaan beliau masih menjabat sebagai pemimpin di negeri tersebut radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Ini sedikit dari kisah sahabat Rasul yang bernama Mughirah ibn Syu'bah. Diceritakan oleh beliau mengabarkan kepada kita sifat dari wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berwudu, beliau mengusap nasiyatihi, itu rambut yang keluar, rambut yang tumbuh di bagian depan atau ujung bagian atas kepala seseorang. atau yang biasa kita kenal dengan ubun-ubun, rambut yang terlihat di bagian depan atas kepala, itu namanya nasiah. Kemudian diceritakan dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengusap imamah, mengusap kain imamah. Kain imamah berdasarkan pendapat jumhur dari kalangan para fuqaha adalah kain yang melingkar kemudian dilipat di atas kepala, yang lipatan sebagiannya itu berada di sebagian kain yang lainnya. Imamah tersebut itu biasa memiliki ekor di bagian belakangnya. Itu definisi imamah yang masyhur di kalangan mereka para al-fuqaha. Nah, sehingga dengan definisi imamah tersebut nampak jelas kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengusap imamah ketika berwudu. Ya, ini ketika beliau mengusap bagian rambutnya, maka ketika beliau mengenakan imamah, beliau cukup mengusap bagian atas imamah tersebut dengan air wudu tanpa melepas imamah yang beliau kenakan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Demikian pula al-khufain, kedua terompah, kedua sepatu yang dikenakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membasuh kedua kakinya sementara beliau mengenakan kedua khufnya, maka Rasul disebutkan dalam hadis ini tidak melepas kedua sepatu tersebut, namun belum mencukupkan dengan mengusap pada bagian atas khufnya. Pembahasan seputar mengusap dua khuf nanti akan disebutkan bab khusus setelahnya oleh musannif rahmatullah alaih. Di antara beberapa faedah yang bisa kita ambil terkait hadis ini, yang pertama menunjukkan kepada kita sifat wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus ketika beliau mengusap area rambutnya. Area rambut beliau dalam keadaan disebutkan dalam hadis ini beliau mencukupkan untuk mengusap bagian imamahnya tanpa mencopotnya. Di dalam hadis ini terdapat perselisihan di antara mereka para fuqaha terkait hukum mengusap rambut, apakah cukup bagi seorang untuk dia mengusap bagian rambut ubun-ubunnya. Karena disebutkan di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap ubun-ubunnya, jadi rambut di bagian depan atas kepalanya, kemudian mengusap bagian imamahnya. Pembahasan mengusap rambut telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya, yang pendapat yang rajih berdasarkan riwayat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengusap rambutnya maka beliau mengusap dari bagian depan hingga bagian belakangnya. Wa adbara wa aqbal, beliau mengusap sampai bagian tengkuknya hingga dimajukan lagi ke bagian depannya, sehingga tidak cukup yang diusap adalah bagian rambut ubun-ubunnya. Adapun riwayat hadis ini Syekh Shalal Al-Fauzan di dalam syarah hadis ini hafizahullah menukilkan perkataan dari al-imam Ibnu Al-Qayyim rahmatullah alaih bahwasanya di dalam riwayat-riwayat hadis yang menjelaskan tentang kaifiyah tata cara wudunya Rasul sallallahu alaihi wasallam secara khusus ketika beliau mengusap bagian kepalanya, itu memiliki tiga keadaan. Itu memiliki tiga keadaan. Keadaan yang pertama adalah ayyakuna ar-ra'su laisa 'alaihi imamah. Apabila di kepala seseorang yang berwudu tidak ada imamahnya. Tidak ada imamah. Nah, yang dikenakannya. Mungkin yang dikenakan peci. Mudah dilepas. Ataukah imamah dalam keadaan imamah tersebut hanya sekedar dia selempangkan saja tanpa diikat, tanpa lipat dengan ikatan-ikatan tertentu. Maka pada keadaan yang seperti ini yumsahu ra'su kullahu kama sabaqa fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dilakukan oleh seorang adalah dia mengusap seluruh kepalanya. Sebagaimana yang telah lewat pembahasan tentang bagaimana riwayat hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengusap rambutnya. Nah, famasah bihima, beliau mengusap dengan kedua telapak tangannya hingga bagian tengkuknya, ya kan? Hatta dhahaba bihima ila qafahu summa raddahuma ila al-makani alladhi bada'a minhu. Kemudian beliau mengembalikan ke tempat di mana beliau pada awal kali mengusap bagian rambutnya tersebut. Nah, ini riwayat diterapkan sekali lagi bagi seseorang yang dia berwudu dalam keadaan tidak mengenakan imamah di atas kepalanya. Al-halatu tsaniyah, keadaan yang kedua, ayyakuna 'ala ra'sihi 'imamatun mughtiyatun li jami'ihi. Apabila di kepala seseorang terikat imamah yang menutupi seluruh dari kepalanya. Yang menutupi seluruh dari kepalanya terikat. Nah, sehingga tidak terlihat bagian rambut. Nah, karena imamah tersebut itu melingkar menutupi rambutnya. Maka kata beliau di sini yumsahu ala jami'il imamati wa yakfi mas'uha an mas'hir ra'si. Pada keadaan yang seperti yang dilakukan oleh dirinya adalah mengusap bagian atas imamahnya saja. Yang demikian sudah cukup, tidak perlu baginya untuk melepas imamahnya dan mengusap rambutnya. Dikenakan kepada orang tersebut riwayat hadis yang kita dengarkan tadi dari Mughirah bin Syu'bah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu beliau mengusap bagian atas imamahnya. Al-halatu tsalitsah, keadaan yang ketiga, ay yakuna 'ala ra'si 'imamatun wa yadhharu minha ba'du ar-ra'si. Di atas kepala seseorang yang berwudu melingkar imamah dengan sifat yang tadi kita sebutkan, wa yadhharu minha ba'du ar-ra'si, dan nampak sebahagian dari ujung rambut kepalanya. Nampak sebagian dari rambut di bagian ubun-ubunnya. Dia pakai imamah tapi diginikan sehingga terlihat keluar bagian rambut depannya. Terkadang seorang yang berwudu itu kan demikian. Dalam rangka untuk dia mengusap wajahnya, itu imamahnya dinaikkan. Sehingga terkadang apabila terlalu naik akan terlihat sebagian dari rambut yang ada di ubun-ubunnya. Pada keadaan yang ketiga ini, fa fi hadhil hal yumsahu ala ma dhahara min ar-ra'si wa yakmul ala al-imamah. Di keadaan yang seperti ini yang dilakukan oleh dirinya adalah mengusap bagian rambut yang keluar dari ubun-ubunnya tersebut, kemudian disempurnakan setelahnya dengan dia mengusap bagian imamahnya, sehingga yang diusap dua, rambut yang terlihat di bagian ubun-ubunnya yang keluar sedikit, baru kemudian dia sempurnakan dengan mengusap bagian imamahnya tersebut. Nah, inilah pendapat yang rajih, yang dirajihkan oleh kebanyakan di antara para al-fuqaha. Menunjukkan kepada kita bahwasanya pendapat tersebut menggabungkan riwayat-riwayat hadis yang menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian seluruh rambut kepalanya dengan riwayat hadis yang tadi kita sebutkan dari Mughirah bin Syu'bah yang meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian ubun-ubunnya dan imamahnya. Nah, sehingga mengumpulkan riwayat-riwayat tersebut adalah dengan keadaan-keadaan yang tadi kita uraikan dan kita sebutkan. Sehingga disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahmatullahi alaih, walam yasihha anhu sallallahu alaihi wasallam fi hadithin wahid annahu qutasara ala mashi ba'di ra'sihi al-battah. Tidak sahih dari Nabi SAW di satu hadis pun ketika beliau mengusap bagian kepalanya, yang beliau usap adalah sebahagian rambut kepalanya sama sekali. Artinya tidak ada satupun hadis yang sahih sama sekali yang teriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya Rasul ketika berwudu dan membasuh kepalanya, yang beliau usap adalah sebahagian dari rambut kepalanya saja. Adapun tafsir hadis dari Mughirah bin Syu'bah yang tadi kita sebutkan, telah kita sebutkan dan kita jelaskan tafsirnya. Sehingga ada kemungkinan Rasulullah SAW memakai imamah, kemudian terlihat bagian rambutnya, sehingga beliau mengusap rambut bagian ubun-ubunnya, kemudian mengusap setelahnya imamah yang beliau kenakan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, penjelasan seputar khilaf di antara para fuqaha dan pendapat yang rajih seputar kadar rambut yang diusap oleh seorang ketika berwudu telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya ketika menjelaskan tentang kaifiyah wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus ketika mengusap bagian rambut. Nah, terjadi khilaf memang di antara para fuqaha, namun yang rajih berdasarkan riwayat hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang mengusap seluruh dari rambut kepalanya tersebut. Kemudian pembahasan yang berikutnya yang diangkat oleh mereka para fuqaha adalah dua bitul imamah, ketentuan-ketentuan imamah yang apabila seorang mengenakannya maka dibolehkan atau diberi rukhsah baginya untuk mengusap bagian atasnya tanpa melepasnya. Sebagian pendapat di antara para fuqaha mempersyaratkan imamah tersebut harus memiliki ekor. Nah, jadi kalau semisal lipatan-lipatan namun tidak memiliki ekor, bukan imamah. Antum pernah lihat orang pakai imamah tapi ininya enggak ada ekornya, ya? Enggak ada ekornya. Nah, itu sebagian pendapat mengatakan itu bukan imamah. Imamah itu ada ekor di bagian belakangnya. Kemudian sebagian mereka juga mempersyaratkan imamah tersebut muhnikah. Dia harus muhnikah, yakni diikat ke bagian bawah dagunya, diikat begitu. Nah, diikat. Ada ekor, ada terikat di sini sehingga kencang, ya kan? Maka dari itu kalau seorang melepas imamah yang seperti itu ketika berwudu sangat sulit, dia harus melepas ikatannya. Belum lagi kalau lipatan-lipatan yang tersebut terlepas, akan sulit baginya untuk melipatnya di waktu yang setelahnya. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Namun pendapat yang rajih dari pendapat mereka para fuqaha bahwasanya ketentuan imamah dikatakan imamah tidak dipersyaratkan padanya harus memiliki ekor. Tidak pula dipersyaratkan padanya diharuskan muhnikah, yakni harus terikat di bagian bawah dagunya seperti helm, ya kan, harus terikat. Enggak ada syarat demikian. Selama kain tersebut dilingkarkan di atas kepala, kemudian memiliki lipatan-lipatan yang sebagainya di atas sebagian yang lainnya dengan cara-cara tertentu sehingga menyulitkan baginya ketika melepasnya untuk memasangnya kembali, maka itu dikatakan sebagai imamah. Nah, sehingga mengeluarkan dari definisi imamah tersebut adalah qolan suwah, peci. Nah, walaupun madhab dari Zahiriyah Ibnu Hazm, beliau berpandangan bahwasanya peci itu termasuk pula dari kriteria imamah yang dibolehkan bagi seorang untuk mengusapnya. Al-muhim, mereka berpandangan semua apa saja yang digunakan oleh seorang untuk menutup kepalanya, maka boleh baginya untuk dia mengusapnya, walaupun mudah baginya untuk melepas. Tapi ini pendapat yang tidak rajih. Pendapat yang rajih tentang ketentuan imamah seperti yang tadi kita sebutkan, harus memiliki lipatan-lipatan sehingga menyulitkan bagi seorang ketika dia melepas imamah tersebut ketika berwudu. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah alaih, as-salafu kanu yahnukuna amaimahum. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau menjelaskan bahwasanya kebiasaan dahulu para salaf ketika mereka mengenakan atau memakai imamah, mereka memakainya dengan cara mengikatkan imamah tersebut ke bagian dagunya, diikat begitu. Li'annahum kanu yarkabunal khayla wa yujahiduna fi sabilillah. Sebabnya karena mereka ketika itu menggunakan imamahnya dalam rangka untuk mengendarai kuda. Kuda itu kan kencang larinya. Nah, kalau enggak diikat akan terbang imamahnya tersebut karena kencang, baru goyang-goyang ya kan larinya. Wa yujahiduna fi sabilillah, dan mereka menggunakan imamah tersebut dalam rangka berjihad di jalan Allah Azza wa Jal. Namanya jihad butuh banyak gerakan ya kan. Butuh banyak gerakan. Nah, tidak seperti sepak bola, orang main sepak bola saja imamahnya bisa terbang ya kan. Maka dari itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, para salaf dahulu mereka mengikatkan imamah yang mereka kenakan ke bagian bawah dagunya agar tidak lepas. Fa illam yarbatul amaim bitahbitahannuk wa illa saqatat. Kalau semisal mereka tidak mengikatkan imamah-imamah tersebut di bagian bawah dagunya, maka niscaya akan mudah jatuh. Walam yumkin ma'aha tardul khail, enggak mungkin bagi mereka untuk kemudian berlari di atas kuda atau melarikan kudanya, enggak mungkin. Naam. Walihadza dzakara Ahmad an ahli Syam annahum kanu yahafiduna ala hadhihi sunnah li ajli annahum kanu fi zamanihi humul mujahidun. Karena itulah diriwayatkan dan disebutkan oleh Al-Imam Muhammad rahmatullah alaih bahwasanya dahulu penduduk negeri Syam mereka menjaga sunnah tersebut, sunnah mengenakan imamah dalam keadaan mengikatkan hingga ke bagian bawah dagunya. Karena di zaman mereka ketika itu mereka harus berjihad melawan musuh Allah Azza wa Jalla, berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga mereka senantiasa menjaga sunnah yang mereka dapatkan dari generasi sebelumnya. Wa dzakara Ishaq bin Rahuyah bi isnadihi, kata Syekhul Islam, disebutkan oleh Ishaq bin Rahuyah dengan sanadnya, inna auladal muhajirin wal ansar kanu yalbisuna al-amaima bila tahniq. Anak-anak al-muhajirin dan al-ansar, anak-anaknya para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansar, mereka dahulu mengenakan imamah-imam mereka tanpa mengikatnya ke bagian bawah dagunya. Hadza li'annahum kanu fil Hijaz fi zamani tabi'in la yujahidun. Disebabkan mereka tinggalnya di negeri Hijaz. Di zamannya tabi'in mereka tidak berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pendapat yang sahih yang mengumpulkan antara pendapat yang mengatakan imamah tersebut harus diikat. Nah, dengan mengatakan imamah tersebut tidak dipersyaratkan padanya ikatan tersebut di bagian bawah dagu. Ini ma'asyiral ikhwah, rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Demikian pula yang dijelaskan oleh Syekh Nuthaimin rahmatullahi alaih. Beliau menyebutkan la yushtaratu an takuna min syai'in mu'ayyan. Al-amaim la yushtaratu an takuna min syai'in mu'ayyan. Yang namanya imamah tidak dipersyaratkan terbuat dari sesuatu, dari bahan tertentu. Nah, kullu ma adbara 'ala ar-ra'si fa innahu 'amaim yajuzul mashu 'alaihi, seluruh yang dilingkarkan di atas kepala itulah imamah yang dibolehkan bagi seseorang untuk mengusapnya tanpa ada kriteria harus diikat di bagian bawah dagunya dan tanpa ada kriteria harus dipersyaratkan memiliki ekor di bagian belakangnya. Semua yang terpasang di kepala dengan adanya tumpukan-tumpukan lipatan di sebagian kain atas sebagian yang lainnya dengan cara-cara tertentu yang ma'ruf, itulah yang disebut sebagai imamah. Sebagai imamah. Nah, hingga beliau menyebutkan wa dzalika lima syaqqati naz'iha tsumma tayyiha marratan ukhra. Sebab musabab kenapa diberikan rukhsah bagi seorang yang mengenakan imamah untuk mengusap atas imamahnya tanpa melepasnya ketika mengusap bagian rambut kepalanya adalah disebabkan karena masyaqqati naz'iha, akan didapatkan kesulitan ketika melepasnya. Tsumma tayyiha maratan ukhra, kemudian dia harus melipat kembali di waktu yang setelahnya. Nah, sehingga Rasulullah SAW memberikan rukhsah sekali lagi bagi seseorang yang mengenakan imamah untuk dia cukup mengusap bagian atas imamahnya saja tanpa sekali lagi dia melepas imamah tersebut. Tadi kita sebutkan keluar daripada definisi imamah adalah qalansuwah, peci. Nah, atau sesuatu yang mudah dilepas. Ketika perang itu kan seorang mengenakan helm, helm perang, itu mudah dilepas. Nah, atau apa saja yang memungkinkan dan mudah bagi seorang untuk melepasnya, maka bukan termasuk dari amaim, bukan termasuk dari imamah. Nah, dan ini adalah pendapat yang rajih, yang dirajihkan oleh jumhur dari kalangan para al-fuqaha. Alasannya adalah disebabkan karena mudah bagi seseorang untuk melepasnya dan mengenakan lagi setelahnya. Ya, mudah ya kan, peci dilepas kemudian dikenakan lagi, itu kan mudah. Nah, sehingga bukan termasuk dari amaim. Kemudian pembahasan yang setelahnya dibahas oleh mereka para fuqaha adalah al-khimar linisa, kerudung, jilbab untuk para wanita. Kalau wanita itu kan mengenakan kerudung. Kalau laki-laki yang mereka kenakan adalah imamah. Artinya adalah apakah kerudung jilbab para wanita itu juga diberikan rukhsah bagi para wanita untuk dia cukup mengusap bagian atas kerudungnya. Nah, tanpa dia perlu melepasnya. Dikiaskan dengan permasalahan imamah, ataukah mereka harus melepas kerudungnya? Mereka harus melepas kerudungnya dan mengusap langsung rambut kepalanya. Nah, ini juga pembahasan yang diperselisihkan oleh para al-fuqaha menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama yang mengatakan la yajuzu mashul khimar, tidak dibolehkan bagi seorang wanita untuk dia mengusap khimarnya, kerudungnya. Tidak boleh bagi para wanita untuk mengusap kerudungnya. Harus dia lepas ketika berwudu. Yang dia usap langsung adalah rambutnya. Nah, ini adalah mazhab jumhur dari kalangan para fuqaha, dari mazhab al-Hanafiyah, al-Malikiyah, al-Syafi'iyah, dan pendapat sebagian di antara salaf. Berkata Ibnu Qudamah rahmatullah alaih, wa mimman qala la tumsahu ala khimariha, di antara para salaf yang berpendapat tidak boleh bagi para wanita untuk mengusap khimarnya, kerudungnya, adalah An-Nafi', An-Nafi', An-Nakhai, Hammad bin Abi Sulaiman, Wal-Auza'i wa Sa'id bin Abdul Aziz rahmatullah alaihim. Ini diantara salaf yang berpandangan bahwasanya para wanita ketika berwudu dalam keadaan dia mengenakan jilbab, kerudung dan yang semisalnya, dia harus melepas jilbabnya dan dia harus mengusap langsung rambutnya. Tidak boleh dia meniru dan menganggap kerudung tersebut sebagaimana imamah. Mereka berdalil dengan firman Allah Azza wa Jalla ketika Allah perintahkan seorang berwudu, Allah sebutkan dengan lafaz wamsahu biruusikum, usaplah kepala-kepala kalian. Naam. Ditambah lagi tidak ada riwayat dari Nabi SAW yang meriwayatkan bahwasanya seorang wanita cukup baginya ketika berwudu mengusap khimarnya, kerudungnya. Yang ada adalah riwayat hadis yang menyebutkan diusapnya imamah Nabi SAW. Sehingga mereka berpandangan tidak bisa dikiaskan antara kerudung dengan imamah. Kalau semisal itu diusap, maka tentu ada riwayat yang teriwayatkan dahulu para wanita atau Rasul sallallahu alaihi wasallam membolehkan bagi mereka untuk mengusap kerudung-kerudungnya. Pendapat yang kedua dari madhab jumhur para fuqaha mengatakan yajuzu mashul khimar, boleh bagi seorang wanita untuk mengusap kerudungnya. Boleh bagi seorang wanita untuk mengusap kerudungnya. Ini pendapat yang kedua ya. Ada khilaf di antara para fuqaha. Ini adalah mazhab dari Al-Hanabilah dan mazhab Al-Zahiriyah dan pendapat di antara sebagian salaf. Berkata Ibn al-Munzir rahmatullah alaih ketika beliau menukilkan adanya khilaf terkait mengusap kerudung tersebut bagi para wanita, wa fihi qaulun tsanin, di sana ada pendapat yang kedua, fil mar'ati an tamsa ala khimariha, yang membolehkan seorang wanita untuk dia mengusap khimarnya, keledai afan, bukan keledai afannya, mengusap kerudungnya. Nah, ruwiya an Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau mengusap kerudungnya ketika berwudu. Dan pendapat ini dipilih dan dirajihkan oleh Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin di antaranya rahmatullah alaihim. Dikatakan oleh Syekh bin Utsaimin dalam kitab beliau Syarhul Mumti', beliau mengatakan al-masyhuru min madhhab al-Imam Ahmad, yang masyhur dari madhab al-Imam Ahmad, menunjukkan madhab beliau itu sebagian tidak membolehkan wanita mengusap kerudungnya. Namun yang masyhur dari madhab al-Imam Ahmad membolehkan bagi seorang wanita untuk mengusap kerudungnya. Idza kana mudaron tahta hilqiha, kalau kerudung tersebut bentuk dan sifatnya melingkar hingga bagian dagunya. Naam. Rata-rata kan kerudungnya wanita demikian, lingkar sampai bagian bawah dagunya. Li'anna dzalika qad warada 'an ba'd nisa'i sahabah radhiyallahu anhunna, karena yang demikian telah teriwayatkan ternyata diamalkan sebagian para wanita sahabat radhiyallahu taala anhunna. Wa ala kulli halin fa idza kanat hunaka mashaqqatun imma li burudatil jawi, bagaimana kesimpulannya atau bagaimanapun keadaannya, kalau semisal seorang wanita tersebut mengalami kesulitan, kesukaran disebabkan karena dinginnya hawa, dinginnya cuaca, aw li mashaqqatin naz'i, ataukah ia memiliki kesulitan ketika harus melepasnya, harus melepasnya. Mungkin dia dalam kondisi safar, kalau melepas sangat sulit. Nah, harus mencari tempat yang aman dan yang semisalnya. Maka kata beliau secara kesimpulan, fattasamuhu limitsli hadza la ba'sa bihi, memberikan kelonggaran pada keadaan-keadaan yang seperti ini itu tidak mengapa, kata Syekh Utsaimin rahmatullah alaih. Wa illa fal aula alla tumsah, walaupun yang lebih utama jangan diusap kerudung tersebut. Nah, ini beliau berpandangan boleh pada kondisi-kondisi tertentu, namun yang afdal adalah dia tidak mengusapnya. Karena banyak di antara para fuqaha yang tidak berpandangan dibolehkan bagi seorang wanita untuk mengusap kerudungnya. Nah, sering kita sebutkan pendapat yang paling baik dan bijak ketika menghadapi sekian banyak perselisihan-perselisihan para fuqaha dalam satu masalah yang banyak dirojihkan oleh mereka para ulama adalah khuruj minal khilaf, keluar dari perselisihan tersebut. Artinya kita pilih salah satu dari apa yang kita lakukan, yang ketika kita melakukan maka kita akan keluar dari perselisihan mereka. Di sini mereka para fuqaha berselisih apakah para wanita boleh mengusap kerudungnya ketika berwudu. Kita keluar dari khilaf tersebut, ketika berwudu kita usap. Nah, karena para ulama yang yang memandang itu dibolehkan, kalau semisal wanita ingin untuk mengusapnya juga dibolehkan gitu loh. Yang demikian bukan perkara yang wajib, tapi itu adalah perkara yang rukhsah. Namun kalau kita melakukan hal tersebut, kita usap kerudung kita ketika berwudu, banyak di antara para fuqaha yang berpandangan yang demikian tidak boleh untuk dilakukan. Wallahu a'lamu bissawab. Kemudian pembahasan yang berikutnya yang juga dibahas oleh mereka para fuqaha adalah apakah di dalam mengusap imamah tersebut memiliki syarat-syarat sebagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika seseorang mengusap khufnya, mengusap sepatunya. Kalau seorang mengusap sepatu kan dipersyaratkan dia kondisi kakinya dalam keadaan suci, artinya sebelumnya dia membasuhnya dengan air wudu, baru kemudian dia memakai khuf, sehingga dia pakai khuf dalam kondisi suci, dalam kondisi suci. Kalau demikian maka boleh baginya ketika batal wudunya untuk dia cukup mengusap khufnya tanpa melepas sepatunya tersebut. Nah, apakah yang demikian dikiaskan pula untuk seseorang yang memakai imamah, dalam arti kata dia harus berwudu dulu dengan mengusap rambutnya dengan tata cara yang ma'ruf sebagaimana seorang yang tidak mengenakan imamah, kemudian setelahnya dia mengenakan imamah sehingga dia kenakan imamah dalam kondisi suci telah berwudu, ketika batal maka boleh baginya mengenakan imamah, ataukah itu bukan persyaratan? Ini juga pembahasan yang diperselisihkan oleh mereka para al-fuqaha. Namun yang rajih dari pendapat-pendapat tersebut adalah tidak dipersyaratkan. Ketika seseorang memakai imamah, sebelumnya dia dalam kondisi toharoh, telah berwudu, telah bersuci. Nah, ini adalah madhab kebanyakan di antara para al-fuqaha, dan ini wallahu a'lamu bissawab adalah pendapat yang rajih. Pendapat yang rajih. Dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahmatullah alaih, la yushtaratu labsul imamati an talbasaha ala taharah. Tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan Ketika seseorang dia mengenakan imamah, dia harus mengenakannya dalam kondisi suci. Itu bukan syarat. Wala yushtaratu laha muddatun muayyanah, tidak pula dipersyaratkan bahwasanya imamah tersebut memiliki batas waktu tertentu kapan dia dibolehkan mengusapnya. Kalau batas waktunya habis, dia harus melepas. Enggak ada persyaratan demikian. Wa qiyasuha 'alal jawrab qiyasun ma'al fariq. Mengkiaskan imamah tersebut dengan kaos kaki ataukah dengan khuf adalah pengkiasan yang sangat berbeda jauh. Qiyas ma'al fariq, yakni kias yang sangat berbeda, tidak bisa disamakan. Li'anna al-jawrab malbusun 'ala 'adhin yughsalu. Karena yang namanya sepatu dan yang semisalnya dikenakan pada anggota wudu yang disiram air dan dicuci, yughsal. Kalau kaki itu kan kita diperintahkan untuk mencucinya. Nah, wa amal amain fahiya malbusatun ala adbin yumsah. Adapun imamah itu dikenakan di atas anggota wudu yang cukup bagi seseorang ketika berwudu untuk dia mengusapnya. Jadi berbeda kadar seseorang dia membasuhkan air di anggota tersebut. Kalau kaki dengan cara mencuci, kalau rambut kepala dengan cara mengusapnya. Wa taharatuhu mukhaffafatun fil asli, sehingga secara hukum asal mensucikan rambut ketika berwudu itu sifatnya ringan. Itu sifatnya ringan karena hanya sekedar diusap. Tidak perlu dicuci. Nah, sehingga mengkiaskan dengan sepatu adalah pengkiasan yang tidak benar. Demikian pula beliau menyebutkan la yushtaratu laha tawqitun li'annaha lam yathbut 'an Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula tidak dipersyaratkan ketika seorang mengenakan imamah ada waktu-waktu tertentu. Kapan waktunya habis, dia harus mencopotnya. Enggak ada syarat demikian. Li'annahu lam yathbut 'an Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu waqqataha. Karena tidak sahih riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau tidak adanya riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan beliau menetapkan adanya waktu-waktu mengusap imamah tersebut. Fala yumkin ilhaqu hadza bihadza, sehingga enggak mungkin kita samakan hukum-hukum seputar persyaratan mengusap imamah dengan hukum-hukum persyaratan seputar mengusap sepatu tersebut. Berbeda antara ini dengan ini. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahmakumullah taala. Dalam hadis Mughirah bin Syu'bah yang tadi kita sebutkan menerangkan kepada kita demikian mudahnya syariat Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, hingga memberikan keringanan bagi seseorang ketika berwudu dalam keadaan dia kesulitan untuk membasahi bagian anggota wudunya, maka dia cukup mengusapnya. Apakah dia mengenakan imamah di rambutnya ataukah dia mengenakan sepatu di kedua kakinya, maka cukup baginya untuk mengusap bagian atasnya tanpa perlu melepasnya. Ini menunjukkan demikian mudah syariat Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib, selesai pembahasan seputar syarah dari hadis Mughirah bin Syu'bah, kita akan masuk ke hadis yang berikutnya. Kita bacakan hadis yang setelahnya. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma fi sifati haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau meriwayatkan hadis tentang sifat hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam ketika itu, ibda'u bima bada Allahu bihi, mulailah dengan apa yang Allah Azza wa Jalla mulai dengannya. Rasul dalam hadis ini menyebutkan dalam bentuk perintah. Ketika seorang melakukan sesuatu yang disyariatkan untuk kita memulai sesuatu yang Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk memulai dengannya. Sehingga harus dilakukan secara berurutan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahu An-Nasa'i, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i bi hakadha bi lafdhil amri, seperti ini dengan bentuk perintah. Wa huwa 'inda Muslimin bi lafdhil khabar, namun disebutkan dalam riwayat Muslim lafaz tersebut disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk khabar. Yaitu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendekati Bukit Shafa ketika berhaji, maka Rasul membaca firman Allah azza wa jalla, "Inna Shafa wal Marwata min sya'airillah," sehingga beliau memulainya dari Bukit Shafa karena Allah memulai penyebutannya dengan nama tersebut, Shafa. Kemudian beliau mengatakan, "Nabda'u bima bada Allahu bihi," kita memulai dengan apa yang Allah Azza wa Jalla memulai dengannya. Dimasukkan hadis ini di dalam sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai dalil yang kuat diwajibkan bagi seorang berwudu untuk dia berwudu secara murattabah, secara berurutan sesuai dengan urutan-urutan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau wudunya seorang terbalik-balik dari kaki dulu, baru wajah dulu, baru rambut dulu, baru tangan dulu, misalnya, ini wudunya tidak sah. Syarat sahnya wudu diantaranya adalah dilakukan secara tertib. Penjelasan hadis ini insyaallah kita akan baca pada pertemuan yang setelahnya bidzinillah. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.